静かな公園。 Awalnya sehanya bercanda, tapi sesalah buang kata, sepanggil desa yang sambil setatap depu mata. Dari awal tong jumpa, iyo sayang saja ku cinta, samo bilang kalau sada rasa sama yariko. Dari awal tong jumpa, iyo sayang saja ku cinta, samo ngaku kalau sani ada pendam rasa. Cinta dengko dari waktu tempo, macam apa bikin sapu hati heboh, yang lain kasih lego, mar duduk baru nego, sama sa kunci mati gembok, sepukan tresno, sa tetap let's go, tetap sa kepo, keliling metro, love you full, sa berikan semuanya utuh, ko tembus seleksi, ko bawa sa kenuan sayang penuh energi, sa bisa lagi henti atau coba menepi, pas totalitas dalam sapu deteksi. Dari awal tong jumpa, iyo sayang saja ku cinta, samo bilang kalau sada rasa sama yariko. Dari awal tong jumpa, iyo sayang saja ku cinta, samo ngaku kalau sani ada pendam rasa. Ado bapak sa suka sama dia ka, siyo mama bantu sa sama dia ka, kas tau sa jurus-jurus itu bagaimana, seperti cara waktu bapak dekat mama. Kae jang tahan-tahan sapu rasa, dulu bapak deng mama sekarang sapu masa. Swedero, swedero, jam bikin arka bursa mau jalan deng dedalo, de follow. Siyo maneta kau itu sapunya lewai, senyap pula mawampi yang jadi saksi. Ketika mentari disuin mulai terbenam, demikian sapunya cinta pada kau semakin mendalam. Dari awal tong jumpa, iyo sayang saja ku cinta, samo bilang kalau sada rasa sama yariko. Dari awal tong jumpa, iyo sayang saja ku cinta, samo ngaku kalau sani ada pendam rasa. Rasa suka depu senyum tipis-tipis, lesen di pipi kiri kanan si pia pedis. Cantiknya alami tra perlu garis alis, rempe yang lain dia tra dapat ko di finish. Susun materi, kumpul strategi, pigi mayari dan legi kas jadi. Sa cinta ko, tra pake lihat contoh, sa jamin dalam sapu hati ko yang ondo. Bos, jangan pikir-pikir lagi ka, bos, lahan ini masih terbuka. Sa cinta ko, tra pake lihat contoh, sa jamin dalam sapu hati ko yang ondo. Awalnya, sa hanya bercanda, tapi sa salah buang kata, sa panggil desa yang sambil sa tatap depu mata. Sama yariko, dari awal tong jumpa, iyo sayang sa jatuh cinta, samo bilang kalau sada rasa sama yariko. Dari awal tong jumpa, iyo sayang sa jatuh cinta, samo ngaku kalau sani ada pun. Sama yariko, dari awal tong jumpa, iyo sayang sa jatuh cinta, samo bilang kalau sada rasa sama yariko. Dari awal tong jumpa, iyo sayang sa jatuh cinta, samo ngaku kalau